menangis di ketiakku. Engkaukah itu perempuanku? Diamlah, diamlah, berhentilah, berhentilah sebentar. Yang tertawa di nganga luka, engkaukah itu betinaku? Puaskah hatimu, teruslah tertawa.